Mau mbak dulu ya. Ya. Mau gue tarotin ya, Teng? Enggak, udah. Ketemu kok orang langsung, mana? Apanya? Minta dibacain itu tuh. Matomi-tominya. Oh, terus? Terus, bener, kayak, enggak, kan gue kayak sebenernya. Itu mau terjadi sejauh ini, kan gue mau ngajak ngobrol. Ngobrol atau soal kegiatan ini? Apa kedenger kan? Oh iya, bener juga. Matomi-tominya ya? Udah, terus. Ya masa dia nggak tahu, ya tahu lah dari dulu juga. Bukan itu, mendingan kan gue kayak ngomongin tuh kayak lu sih orang gini-gini nanya gitu udah kerasa ya, kita lu tahu apa yang ngomong. Paham sih maksudnya. Atau kalau kita ada obrolan merekam boleh. Iya. Tapi buat mau aja gitu ya atau jadi udah keres. Ini direkam dulu, kalau direkam boleh. Iya juga. Loh, kok gue doang sih? Kalau direkam, gue tau belum. Belum siap. Untuk obrolan. Najis. Kita kan obrolan itu bisa ada kalau kalau direkam kan ada yang obrolan berdua, ada yang sama teman-teman. Ada yang atau publik. Misalnya. Kalau yang berdua misalnya direkam, itu bermasalah. Gue kira mah anak-anak apa, we? Kamu berbulan sekarang, gue enggak? Enggak, dia bilangnya sama anak-anak apa, we? Kan gue bilang. Aman itu tidak sama dengan publikasi? Enggak, sama dengan publikasi. Cukup cara bikinannya sabik. Gue bisa gampang untuk ada, bawa aja anak-anak apa, we? Enggak harus buat yang sebagai ini caranya sabik. Gue kira maksudnya di AWE was. Enggak, di publis sih. Ya kamu gini, mau jual. Selalu kali, kalau mau tanya apa? Iya sih, anak-anak udah ngiyain soalnya. Tapi lo tau ada cara itu? Ini udah berapa kali mau ngiyain. Oh gitu. Lagu ya. Agak takut ya. Jadi kalau mau jadi ini emang nyampe ngerekam. Gue butuh rekaman. Oh iya, suara gue gede banget dong kalau di sini. Sejauh apanya sejauh apanya kan sebenarnya terserah sih kan ya kalau apa yang kita ingin di proyek ini berarti terutama masa kecil yang di rata-rata anak-anak ini kan tidak bisa mengandalkan ingatannya aja. Dia juga untuk mempresentasikan hasil. Jadi itu persediaan pertama kan berarti itu kan biasanya pertemuan 2 minggu sekali minimal kan ya, ya. Dan bersedia menuhin itu juga, mengusahakan untuk menuhin itu. Okay. Nah, sekarang kebutuhan lu apa yang lu tuntut dari kurator namanya juga, kemau kurator dulu, kurator membuat yang lu minta dari gua. Saya tidak menuntut banyak pada saya. Pada umumnya aja sih kayak pendampingan terus obrolan makarya kayak gitu-gitu ya. Sejauh itu ya intensitasnya gitu. Misal kalau kita bicara sebulan setidaknya pertemuan itu lu menuntut berapa kali? Jadi kalau bisa kita target 1 bulan 2 kali gitu, kalau nanti bulan ini gue cuma ketemu 1 kali gue pindahin ke bulan berikutnya. Sebulan dua kali kayaknya. Sebulan dua kali tapi itu beda dengan pertemuan dong. Pertemuan yang rame-rame atau apa. Apalagi? Belum tahu. Kalau soal, gue menuntut lagi kalau gitu. Gue minta. Keteri menuntut. Bulan ini? Bulan ini berarti akhir Februari. Atau kalau bisa lebih cepat bisa. Berapa kebutuhannya berapa sih? Semuanya. Ya nanti paling tambahin lagi. Nanti paling lebih saya ini foto karyanya ini. Nah, teksnya ini. Oh, jadi cocok-cocokin aja nih. Teks A, B, teks B. Sekarang lu berkarya patung, lu mau MOU gak? Kok lu gitu? Oh iya, nyampe ya udah, gue sorry, gue orang ketiga disini. Terus menurut lo, kita akan berbicara. sih karyanya. Jadi gue nggak mau patung paku, nggak mau ilusium. Jadi kita tidak akan membuka kemungkinan apapun yang besar, tapi kita akan melihat kemungkinan cuma satu-satunya kemungkinan yang kita rasa dicari segala kemungkinan besar ke yang patung. Jawai dibagikan buat dengan surat resmi 4 sesuai peta kan? Mau bikin atau enggak? Iya, surat resmi 4 nomor 2. Iya, Pak. Kapan kira-kira presentasinya mungkin? Waktunya kan udah dekat. Lalu tentukan waktunya kira-kira di bulan apa? Semuanya udah pada ini belum? Belum. Oh belum ya. Dan pada mau maksudnya kapan? Yang paling cepat tadi sih ngobrol sama Ais. Ais sama Ahmad itu mau cepat. Tapi cepatnya juga tanggalnya belum keluar. Makin cepat ngobrolin itu beres kan lebih cepat mikirin ngobrolin karyanya. Gue nggak boleh ngobrol sekarang aja, boleh biar cepet. Boleh banget. Gabung aja bulan ini masih oke sih. Oh bulan ini mau oke. Ini siapa yang cukup waktunya untuk nanya sama orang tua? Heh, betulnya gue tanggal 8 balik Palembang. 8 Maret. 8 besok. Februari ini ya. Santai. 12 mungkin. Oke, ya udah nggak apa-apa. Bawa pempek chip pasti nggak perlu dibilang. Soalnya ini kan KPR, jadi itu riset. Oh, dan yang mungkin sih bulan ya, jadi kamu bisa nentuin kapan jadi deadline. Tidaknya dan aku pasti siap udah siap. Ini jadwalin ya, kan aku banyak orangnya cuma bulan Maret akhir mungkin. Itu masih oke okay nggak? Masih masuk ke apa? Fase. Iya, fase yang tadi, fase kedua tadi. Aku lupa namanya. Sampai apa sih fase kedua ini? Itu paling masih sampai Mei ya? Jadi masih bisa April atau Mei gitu ya. Jangan. Jangan. Kalau di April aja gitu. Ya enggak mesti okay, gini. Ya. Jadi persediaan itu kan berarti lo tadi bersedia untuk mencari tahu hal-hal itu lagi kembali. Hmm. Akhir Maret itu berarti lo udah harus siap presentasi. Berarti lo mengiyakan untuk siap presentasi. Hmm. Misalnya waktunya kapan ya, bisa aja April. Bisa aja Maret. Di awal untuk cerita sama anak-anak kan belum? Iya, kayak presentasi karya apa pun. Presentasi karya apa aja yang dibikin? Kapan bisa? Kemarin udah pada presentasi ya. Juga ya, semuanya ya. Ya pas nanti pertemuan berikutnya. Aku targetin hari Minggu ini. Minggu ini. Nah, Seniman itu yang untuk flooring semuanya. Jadi kan aku seminggu ini niatnya mau ngumpulin MOU kayak gini. Nanti hari Minggu jadi di flooring siapa kapan PR masing-masing apa aja gitu. Jadi gitu. Termasuk sama rencana publikasi. Ini propaganda enggak datang sih, cuman kayak ya, rencana manajemen juga gimana tuh bakal dikasih tahu semuanya nanti hari Minggu. Gitu. Tanggal berapa sih? Hari Minggu tuh. Tanggal. Masih ada sih. Okay. Hmm. Biasanya butuh apa aja sih? Gue nggak tahu, nggak tahu. Kira-kira pendampingan ke orang-orang yang nantinya pada prosesnya gue perlu gitu. Kira-kira orang-orang semacam apa? Belum tahu. Bisa berkarya atau bicara sama para isu yang mungkin sedang tertarik yang akan nanti ternyata berkaitan sama apa yang menjadi isu berkarya lu. Buat ngobrol gitu ya. Apa lo mau gua aja atau butuh pendampingan orang lain? Nanti lo bersedia ngomong kalau oh masih tahu siapa gitu atau pengen ngobrol sama siapa bersedia memikirkan itu juga bersedia memikirkan ya. Berpikir doang ya mikirin doang ya aku udah mikir waktu mau ngomong bersedia nggak ke Jakarta bareng presentasi di sana, ngobrol sama mereka, dipanjang-panjangin, lama-lama, iya, mau nggak? Bercanda lama, mau nggak? Masih, ya, masih oke. Okay. Itu nyita waktu itu semua. Oh, maksudnya pas di jadwal guanya pas, gimana? Jadi? Ya lu, ya bersedia, asal. Tau waktunya juga ini apa gitu. Lo mau ngasih prioritas ke proyek ini tapi enggak? Iya. Prioritas pertama gitu. Kedua boleh nggak? Boleh. Yang pertama keluarga. Paling kayak misalnya ada hal yang gue ceritain ke lu, tapi gak buat dipublish ke siapapun. Kayak dulu aja gitu. Ya gimana? Oh gitu, ya udah. Berarti lo harus ngasih tau gue. Ya udah, nanti kita ngasih tau. Besok boleh sih. Besok boleh. Boleh. 1-2. Kapan jadinya kira-kira? 1-2. Besok tuh kalau misalnya mungkin jam 11-an. Teks. Oh, foto. Oke, ada Februari lagi ya. Masih oke kan? Di bulan ini atau mau update? Oke. Enggak apa-apa, ajarin film sama Aji juga ya. Iya. Yeah. Gue usahain. Okay, pokoknya maksimum di akhir Februari. Ini besok. Halo? Oh iya, sebentar ya Pak ya. Maaf, di pause dulu. Cuma ngumpulin foto doang, terus dikirim happy ya. Iya. Foto sama karya. Iya, ini masih. Ada Ama sih, bisa minta tolong Ama. Kalau untuk yang presentasi itu mau bawa keramik gua ke Taci. Tapi karena itu masih belum dapat, jadi yengki banget. Harus dibawain. Ya, kayaknya udah harus. Apa enggak ada happy juga? Harus cepet-cepet apa bisa ntar di pertemuan berikutnya. Belum pada lain juga kan? Belum. Yang buku? Ya ada yang buku, ada yang film, ada yang soal komik. Oh belum milih. Kalau bacaan-bacaan yang ngerasa kemarin ada beberapa sih, tapi gue belum pilih yang paling. Paling-paling ya? Ya, yang ngerasa relate. Belum gue tentuin deh, nanti aja deh kayaknya. Kapan nanti? Nanti kayak gitu pas ketemu aja. Berarti hari Minggu? Iya. tadi itu bicara udah patung. Sebenarnya waktu yang lu butuhkan untuk eksekusi karya jadi patung itu berapa lama? Menurut lu sekarang? Mas gimana kak? Cita, kamu yang bahasannya udah beres itu sama motornya bisa. Oh iya, lagi nunggu. Oke. Dia juga kan diwawancarai sama misalnya kan nanti di tim propaganda itu ada cara-cara untuk siaran radio, berarti narasumber untuk ikut di siaran radio itu harus dia tahu. Narasumbernya jadi narasumbernya itu siaran radio ini? Ya siaran radio online sambil biasa. Oh. Ya kalau nanti ada juga siaran radio. Punya lagi oke sih, nggak apa-apa sih. Kalau mukanya atau yang muka lu atau statement lu misal dipakai jadi propaganda juga mau dia belum tahu. Bikin ini Vi, Michelle lo mau kan? Hidup lo dijadiin lebay. Ya entah ada yang ngomong. Aku hilang. Untuk publikasi ya itu sama kayak sebenarnya kan orang foto-foto buat publikasi acara gitu. Masih aku tadi terakhir udah sediain beberapa stok untuk proyek ini, aku udah kalau tenang aja terakhirnya kata-kata kayaknya lewatan apa ya? 3 bulan apa tadi? Oh waktu dia butuh sekitar 3 bulan ini juga kan. Ya, tapi kira-kira ini buat yang manajemen juga. Mana terlibat sama sekali? Kenapa sih? Kenapa sih? Geli gue cara lu ngomong. Kenapa sih lu? Tandemnya habis. Gak apa-apa. Boleh asal dia sebagai tandem aja ya. Kok dibantu, tapi kalau mau bantu jangan parah sih. Kalau mau bantu nggak boleh. Kalau ini adiknya siapa ya, paham ya? Adik-adik aja. Adik-adik? Emang kalian nggak bisa diajak ke dalam nggak bisa? Ya kan lu nggak tahu kalau parah. Iya nggak tahu, makanya nanya. Kok belum pernah sih gawe bareng dia seperti ini. Kan tidur tadi. Ada batasan kayak misalnya pengen konsultasi sama siapa mesti segini orang gitu. Segini orang. Kayak 10 orang maksimal. Kalau enggak. Ya, itu kan tergantung batas kemampuan kita. Maaf. Itu bagian dari permintaan lo yang gue amati cuma bisa mengusahakan diri, tapi gak memastikan. Habis ini Oki Fat yang gue kan mau kebantuan lo deh. lo mencari semua kemungkinan ya. Kalau ini gue kena kompetitif, gue bikin doang udah, bikin dulu mas, dia nggak bikin akun Reddit, bikin doang ya, ya nggak apa sih. Dia nggak ikut aktif menghidupi threadnya selama 8 bulan. Belum sanggup. Ya, aktif nyampah aja juga nggak apa-apa. Kalau itu yang beratkan sini. Proyek ini dimulai threadnya juga salah satunya di Reddit, diarsipin juga nanti di archive.org semua kegiatan ini, rekaman-rekaman kalau lu kasih konsennya itu akan ada di sana, terus obrolan-obrolan, dokumen, MOU, foto-foto kegiatan, dan hasil-hasil apa aja perkembangan yang terjadi selama proyek ini berjalan, nanti akan diusahakan ada di Reddit sana. Hai, halo. Hai. Oh my god, siapa itu? Oh my god, Ajay. Pipi. Pipi. Oh my god. Baik sekali. Sis. Kompon aja. Aduh, ini nanti kamu. Sakit. Bulgurian, garis keras. Bulgurian, okay. Habis nonton. Oh. Nonton apa nih, Lan? Iya, benar. Sumpah? Iya. Coba diceritakan. Jangan, jangan nonton, Bila. Jangan. Biar aku aja. Biar aku berat ya? Berat ya? Sungguh. Anjing. Gui, anjing. Biar aku aja. Astagfirullah. Bisa udah, belum? Udah diingetin ya, udah diingetin. Lu udah nonton ya? Belum, tapi kayak dari channel aja udah kuat. Kurama? Kamu nonton untuk kurama. Kita ketemu juga pojok kali. Aku salah ngerti. Coba diceritakan apa yang buat kita bisa nonton. Saya 5 detik pertama akan ada sebuah kegeluhan dan itu bertahan sampai akhir film. Terima kasih. Cukup. Coba di elaborasi. Gimana bisa tahan ya, Pak Ija? Jangan aja. Kalau kamu jangan-jangan, nanti aku pengen nonton loh. Sok nonton, mangga. Kan udah diingetin, tapi ya. CJR. Aku tidak ingin bertanya kepada Iwan kenapa harus kapcel. Aku udah tahu. Astaga, ini direkam. Aku udah tahu. Jangan nonton Dylan. Kamu gak akan kuat. Cukup apa ke sebelah pahal dalam. Batasan. Jauh ini rekaman pembicaraan individual boleh, rekaman pembicaraan dalam kelompok boleh, rekaman pembicaraan dalam sesi boleh. Tapi setiap materi pencetakan seniman dipublikasikan dalam atas izin seniman. Metode pendalaman karya Alfi, bersedia track back hidup Alfi sendiri ya, bersedia track back nyugus ya ini iya, mengacara kerabat untuk mendapatkan data iya, bersedia untuk membagikan hasil tersebut kepada teman-teman kantor kami iya, bersedia untuk membagi kubur konsekuratif, bersedia untuk membagi perkelaman akademi konsekuratif, dan bersedia untuk mengikuti proses pertemuan setiap minggu sekali. Terus, tuntutan Alfi dalam proses, sebulan dua kali pertemuan Iwan secara individu, terus tuntutan Iwan kepada Alfi adalah mencetak semua karya Alfi dalam bentuk kartu pos, karya Alfi akan ada dalam folder sculpture, pendampingan Alfi diperlukan, kira-kira siapa itu nanti akan dibicarakan lagi. Bersedia untuk oh itu udah gue dibawa lagi sih untuk teknis. Nah, bersedia untuk berusaha semaksimal mungkin dalam proses penciptaan karya, pembuatan satu prestasi khusus untuk proses penggalian interest Alfi dalam bentuk bercerita, bukan pengkasihkan dari cerita. Presentasi Alfi dipersiapkan di bulan Maret akhir. Presentasi awal Alfi kepada teman-teman Tempur Tantrum akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2018. Bersedia untuk mengikuti proses kegiatan ke Jakarta untuk bertemu tokoh-tokoh yang akan memiliki pengaruh dalam pameran ini selama waktunya memungkinkan. Bersedia memprioritaskan waktu untuk proyek ini. Minimal waktu untuk membuat karya ini adalah 3 bulan, tapi kalau misalnya lebih boleh. Asisten itu memanfaatkan untuk sesuatu berkarya kemarahan. Waktu luang Alfi itu diprioritaskan di sore ke malam, seperti okay, perannya masih di performer. Terus memasukkan saran untuk keperluan publikasi okay, tapi tidak harus terlibat aktif di dalamnya. Aku ngomong siapa? Sama nonton Dilan. Gue boleh minta konser nonton. Apa sih lu? Kan boleh minta apa kan? Boleh. Nonton konser. Mau apa? Seru seven. Apa kenapa yang nonton siapa? Maksudnya lu yang nonton? Ya. Boleh. Apa bukan? Lu rokok lu. Oh, no. Boleh. Biar dia aja cari. Apa? Bolak-balik masih. Bolak-balik, oke. Okay. Dikantongin. Oh iya, boleh aku beli Iwan. Iwan, jadi Alfi menentang sesuai dengan yang tadi kita bicarakan, kita menuntut Iwan untuk berpenampilan. Aduh, gimana caranya? Oh, gue tau. Suara panjang. Gitu, aku semangat. Alfi mau konsultasi fashion. Jangan. Jadi konsultan fashion. Jangan seperti Iwan kan udah ada kayak hokinya. Aku bisa. Gitu ya. Aku mau cerita sama Iwan kan, jadi aku pengen cerita sama orang yang bukan Iwan, tapi ke Iwan gitu. Di mana? Ganti karakter. Waktu untuk menarik. Visual aja sih. Biar aku kayak. Gini, gue gak apa-apa bersedia, tapi maksudnya gue kan gak tahu gimana ya. Tiba-tiba lu di DNA Hoske. Tapi gue gak tau. Gue sama Supri. Kan gue... Andi. Satu Andi. Ya gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa, tapi kan gue ada hal-hal juga. Mungkin gak bisa gue perlahin terus-menerus. Tapi aja kita ketemu aja sih, Wak. Di tulisnya, Alfi menurut agar dia menjadi lagi pas mau berita, apabila keadaan memungkinkan. Betul gitu, Wak. Oh iya, udah. Harus kamu ngomong doang sih. Oh iya, tapi BSD kan? Ajar lu bersedia dipanggil. Aku banyak sih sebenarnya. Kalau kalian masih tega. Harian apa? Hari kan? Well sih, belum tahu. Kalau bersedia. Pokoknya kayak lihat jadwal dulu. Terus untuk ngerem ya. Ya oke, kalau bingung ntar kayak dipikir dulu. Gitu paling. Dadah. Jadi Boci, sukses ya. Boci. Bocinya. Platipus mau. Paciku namanya. Bodoh. Mau. Boleh. Awas berat. Di bawah kayak kadal. Iya kan emang gak jelas. Aku juga cabut ya. Iya, makasih banyak kita. Kita tahu nomor 10 ya. Nanti aku kirim ya. Terima kasih banyak. Yang betul kamu gak usah datang, gak apa-apa ya, Cid ya. Oke. Itu bagus banget dokumentasi sih sebetulnya. Iya, pas. Berarti terus bunyinya apa ya? Aku bosan. Aku bosan sama ayu. Ini mantap. Iya sih anjir. Kan lu kayak Cornelius deh. Kayak Cornelius. Cornelius. Cornelius tuh. Hah? Ya Allah. Raymond masih. Raymond. Dia udah bisa dimasukin tapi kan udah. Bentar ya. Ya. Baru yang terbuka. Nancep lah ya. Yang tertutup. Ini. Hep 42 mau dibeliin nih. Enggak, gue beliin dipinjemin, cariin pinjeman gitu ke mana-mana. Tapi gue enggak jago sih, paling gue bakal dibantu sama Nadira dan Oci pada Hilma untuk memilih baju. Nih. Yes. Sebenarnya gue anda kan pemilih banget ya, jadi kayak ya mungkin enggak ada cara panjang doang itu udah. Gitu ya? Iya, mungkin jalin tiba-tiba ngendorse. Oh iya bisa. Lucu banget Iwan kalau dia jadi cocok sih. Cocok sih. Ada cocoknya. Jadi aku kayak bagi tiga nih. Jadi kan ada yang sih bolehkah ada dan sesi presentasi. Kalau misalnya ada yang ambil bolehin itu di sesi yang mana gitu. Terus kalau misalnya mereka itu enggak untuk membaca Alfi gitu loh. Jadi itu mereka paling cuma ngasih satu tulisan yang menggambarin, oh pengamatan gue sama gue berdekat sama mereka. Seperti itu karena seperti ini nih. Gitu. Yang mereka keluarin cuma untuk tulisan seperti itu aja. Itu untuk mendukung. Ya kita pemikiran yang masih selama ini. Gitu. Dan nanti ke sesi yang individual kelompok sama kelompok itu dan Alfi berkenan ada orang ketiga itu yang mana? Kayaknya ya. Yang presentasi publik. Iya. Ini kalau yang di sini enggak ada yang ada. Kalau di rapat? Rapat kedua berarti kan. Iya. Saya tahu ada rapat tentang seniman. Itu berarti masuknya yang kelompok misalnya kasih orang. Ada usulan siapa kira-kira yang bisa dilibatkan, tapi angkatan yang masih tantang itu dari sih teman gue sih anak grafis si yang bikin karya kalender di Lubiung tuh masih. Oh ah, yang bikin kalender siapa? Si Encok Risa. Dia mau dilibatkan enaknya di mana? Kayaknya gue sih ngeliat kayak apa ya sejarah pribadinya dia menarik gitu. Kancat. Tahu jadi ya, salah kamu, satu ya, ya. Pengisi presentasi ya. Yang di mana? Publik atau di sesi yang bareng-bareng atau di mana? Maksudnya dilibatin ke grup ini atau cuma karena kalau masih di petunangan seniman kita udah pikiran nih kayak sih nanti di situ tunangan iya makanya kalau nikah gue samperin sih kan kita mau konten karena konten website kita nggak batasi kita pengen seluas luasnya juga dalam artian sebisa siapa yang mau kontribusi kita buka batasi juga paling nanti kita cuma bisa membatasi itu dalam artian yang terbuka itu di website seleksi lagi kan tergantung dari apa hasil yang ada sama dan nggak bisa janji yang luar nanti gimana tadi kan timnya tuh ada manajemen propaganda sama seniman seniman udah tertutup manajemen. Oh semuanya udah kemencot sih kayaknya di tadinya di seniman seniman soalnya kayak ngomongin kayak personal dia tuh nah, sebenarnya nggak masalah kalau dia mau kasih kekayaan saja kita juga terbuka kalau ada anak yang mau cerita itu tapi memang dia tidak terlibat dalam pameran jadinya karena kesepakatan kemarin sudah jadi tapi membuat case log presentasi ada yang sudah bagian dari propaganda masuk bagian dari konten kalau dia bersedia mau presentasi alhamdulillah. Masya Allah. Presentasi yang lo lakukan bisa jadi bagus fotonya. Oh. Gitu. Siapa yang fotoin? Di sekal kan? Ya terserah itu cara. Gantian nanti dulu presentasi terus dia presentasi. Tapi gue bilang mesti karyanya sama gua aja nggak ada kolaborator di situ. Karya. Kalau nanti pada akhirnya bikin karya. Oh kalau karya. Maksudnya kolaborator buat presentasi aja gitu. Yang bisa aja bukan kolaborator presentasi, cuma presentasinya bareng jadi satu waktu kalian berdua gitu. Kalian berdua saling tanya jawab saling ngomong satu sama lain kan bisa aja modelnya gitu presentasinya. Itu gimana? Belum tahu dia mau panggilnya belum gue tanya. Ya itu lagi. Ada kemungkinan itu kan. Ada kemungkinan. Ya. Soalnya kalau si Hilma kemarin sempat ngobrol dia pengen modelnya begitu jadinya presentasi tetap di sini. Teman-teman doang Mariachi. Mariachi itu kalian. Siapa sih yang mau kerja ngomongin atau membicarakan soal generasi? Lupa deh. Soal generasi, generasi apa? Kira lucu tuh masukin propaganda gitu. Ya nggak apa-apa kalau. Hewan, kayaknya dia aja. Fun-fun aja buat. Dengan teman-temannya dia, kayak jawa Bandungnya dia. Si Elang itu fotografer. Fotografer yang itu. Oh, ya. Dia ada kelompok fotografer. Dia lahiran 89. Oke, 2000. Ah, dia tanggal 8 mau tanya. Ya, ya. Namanya Elang, maksudnya. Maaf, Firza. Firza itu siapa? Sahabatan gitu menurut ya kayak soal fotografer yang satu analog banget. Oke. Dan dia mereka bukan anak-anak yang ke seni rupa banget, jadi jangkauannya ya, ya. Lebih luar karena seni rupa tapi masih skena kreatif. Anak-anak ini juga mereka punya komunitas mulut anak-anak beatbox. Oh, kayaknya mungkin yang tergabung dengan analog satu itu si Ellen tuh basisnya spring summer gitu. Gitu lah. Eh tadi gua ketemu Sania loh. Di? Ini bareng dia. Loh, tiba-tiba ada Sania. Oh, yang tadi yang HI Unpar. Tiba-tiba ada anak itu. Aneh banget, ini memang terkoneksi semuanya ya. Tunggu di mana? Warung Pinus. Oh yang di atas. Terus gitu. Gitu. Oh ini Sania. Hari Unpar. Apa sih harus diomongin itu ya? Kemarin banyak orang protes gua punya teman atau ada orang tapi nggak gua kenal. Jadi gua gituin terus dia protes juga. Makanya coba. Protes sebel. Protes sebel. Kenapa? Lu kok gak bilang terima kasih sama gue sih biasanya di WhatsApp bilang terima kasih. Why? Why? Tiba-tiba. Mau main kartu nggak? Iya mau. sekali. Jangan. Oke, Pak. Oh, let's go. Udah kelar. Udah siap. Pasien berikutnya. Tarotnya mana? Apa? Ada tarot. Kayaknya itu tarotnya di sana. Oh, iya.